الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم ketika terjadi gerhana beliau fazi'an bersegera ila musalla ila masjid untuk melaksanakan salat setelah salat beliau berkhutbah. Di antara isi khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan bahwasanya matahari dan bulan adalah ayatan min ayatillah subhanahu wa ta'ala, adalah tanda-tanda, dua tanda dari sekian tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. La yankasifani limauti ahadin walaiha lihayatihi, tidaklah terjadi gerhana karena meninggalnya seseorang atau hidupnya seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin yukhawifullahu bihima ibadah, namun Allah subhanahu wa ta'ala ingin buat takut hambanya dengan terjadi gerhana tersebut. Ayuhannas rahiman wa rahimakumullah, di antara hikmah azimah yang banyak dilupakan manusia, kaum muslimin, adalah hikmah syar'iyah di terjadinya gerhana. Hikmah at-takhwif, Allah subhanahu wa ta'ala ingin buat takut hamba-hambanya, takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan ketika terjadi gerhana kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bersadaqah. Khana billah rahiman rahimakumullah. La taqtaru bihadhihi dunya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang sampai kita terlalaikan dengan dunia, terlalaikan dengan anak-anak kita, dengan kehidupan dunia kita di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah jami'a. Hikmatu takhwif, Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuat takut hamba-hamba dengan gerhana ini, takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhannas rahiman wa rahimakumullah, di antara perbuatan maksiat kepada Allah syirik, di antara perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah qati'atul rahim, memutus hubungan rahim silatul rahmi. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara perbuatan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah adalah al-adawah wal baghdha bainal ikhwah, asyahna, permusuhan, kebencian, permusuhan, sering benci, kedengkian di antara saudara-saudara kita, di antara teman. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan kerabat-kerabat kita. Menyambung hubungan silaturahim dengan mereka. Dengan sedekah, dengan apa yang bisa kita lakukan untuk menyambung rahim. Dan perbaiki ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Zatul bain. Perbaiki hubungan-hubungan kita dengan sesama kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita. Mari kita sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.